Okay. Rokok dan kopi, waktu yang cocok untuk berbagi. Rokok dan kopi, biarlah kumpulkan inspirasi. Rokok dan kopi, bagai mesin terisi oli. Rokok dan kopi, malam dan pagi. Saat santaiku terpenuhi, saat nafasku kan berfungsi. Rokok dan kopi, rokok dan kopi, rokok dan kopi, Saat santaiku terpenuhi, saat nafasku kan berfungsi. Rokok dan kopi, rokok dan kopi, rokok dan kopi, Kau nongkrong di kafeku di pinggir jalan, Rokok dan kopi tetap jadi teman, bungkusan kau masih batangan, kita tetap kasih tos di tangan. Melingkar duduk buka pembahasan atau hanya menatap pemandangan. Untuk membuat musik, tiba-tiba otak sepi. Tiada yang menarik, aku perlu rokok dan kopi. Walau hanya sekedar nongkrong, sampai larut malam bolong. Kami tuang kopi di dalam tong, kau luarkan rokok dari dalam kantong. Tak usah banyak gaya ketika asap mengudara. Kami bukan bocah membuang uang untuk belanja. Candu nikotin tak mengenal lagi materi. Ini seperti kebutuhan sehari-hari, Rokok dan kopi, waktu yang cocok untuk berbagi. Rokok dan kopi, bisa kumpulkan inspirasi. Rokok dan kopi, bagai mesin terisi oli. Rokok dan kopi, malam dan pagi. Saat santaiku terpenuhi, saat nafasku kan berfungsi. Rokok dan kopi, rokok dan kopi, rokok dan kopi, Saat santaiku terpenuhi, saat nafasku kan berfungsi. Rokok dan kopi, rokok dan kopi, rokok dan kopi. Saat santaiku terpenuhi, saat ku kumpulkan energi. Istirahat sekali lagi, aku ambil rokok dan kopi. Aku ambil rokok dan kopi. Aku ambil rokok dan kopi. Aku ambil rokok dan kopi. Bibir menghitam, tak sehitam kelakuanku. Depresiku meredam, kematian Tuhan yang tahu. Hidup hanya sementara, kapan kau menikmatinya? Ibaratkan kita naik kapal, menumpang di bumi yang kita tinggal. Aku masih berbagi isi hati, membuat lagu dan menyapa lagi. Ketika ku zero inspirasi, ku perlu sebatang rokok dan segelas kopi. Merenung ulang, fresh dan tenang. Terkadang ku olahraga untuk membersihkan udara.